Bismillahirrahmanirrahim. Sinten Rasulullah ida tabaya'a ing dalem nalikane jual beli. Ida tabaya'a ing dalem nalikane jual beli sapa ar-rajulah ing wong lanang loro. Fa kullu wahidin mongko utawi saben-saben siji minhuma kang saking rojulani iku bil khiyari tetap kelawan milih milih melanjutkan atau menggagalkan akad malam nyata farroko ing dalam selagi durung pisah sopo arrojulani wakana lan ono sopo arrojulani iku jami'an iku sepakat tidak menipu au yukhayir utawa milih sopo ahaduhuma absen disini absen yang gak ada siapa pelajarnya itu nanti disuruh baca wakil yasin au yukhayir utawa milih sopo ahaduhuma salah si jini rojulani al akhoro ingkang liya au yuhayir utawa wongkon milih au yuhayir utawa wongkon milih sopo ahaduhuma salah sijine rojulani ala khoro ingkang liya fa in khayyaro mongkolamu wongkon milih sopo ahaduhuma salah sijine rojulani pada bayaa moko atur tinuku soporo julani ala dalika ingatasi mungkuno-mungkuno ingatasi mungkuno-mungkuno apa itu jenimu pakot aja berbayi pada bayaa ala dalik ingatasi mungkuno-mungkuno ala fa'in khayyaro ahadum al-akhir pada bayaa ala dalika ingatasi mungkuno-mungkuno biar fakat wajabah moko teman-teman wajib opo al-bayu jual beli wa inta farroko lan lamun pisah sopo rojulani ba'da anta bayaa ing dalam satu rungi yento atul tinuku sopo rojulani walam yatruk lan orang ninggal sopo wahidum salah siji min rumah kang sangking rojulani al-bayu ing apa itu jenengi al-bay'a yang jual beli Wala fakut wajib apa teman-teman wajib apa yang jual beli wajib tetap ada. Jadi ia tidak akan dikatakan lo mutafakun aleh kalau hiyar mana tadi wala beli muslimin. Jadi ada hiyar majlis istilahnya. Boleh orang yang melakukan jual beli melakukan hiyar melanjutkan atau mengagalkan akad selama tidak berpisah dari majlis akad. Jadi selama masih ada di majelis belum berpisah, boleh gagalkan. Ya. Kalau jadi nek wis bersih berpisah, ba intafarroqo ba'da an tabaya'a. Kalau sudah berpisah setelah mereka melakukan kesepakatan jual beli, maka bai' menjadi wajib. Artinya wajib menjadi tetap sehingga salah satu dari kedua belah pihak ini tidak boleh gagal. Kalau hak untuk gagal, artinya ketika salah satu menggagalkan, yang satunya lagi nggak mau ikolah kayak tadi itu nggak mau gagalkan, ya nggak apa-apa, boleh terus lanjut jual belinya. Kalau jadi kapan hiyar majelis itu masih ada selama kedua orang ini belum berpisah dari majelis akad. Ketika sudah berpisah maka tidak punya hak. Tapi kalau sebelum berpisah sudah menggagalkan jual beli, ya yo gagal jual beli. Ya. Sebelum berpisah dia mengatakan, anu dah sekarang gak jadi wis terus pisah, yo gak jadi. Jadi kalau tidak menggagalkan dan keduanya sepakat lalu berpisah badan mereka, maka ini terjadi yang namanya wujubul bai'. Qala wa an amri bi Syu'aib an Abi Zakib wa Amr an jadi saking bai Amr radhiyallahu anhu ma'ana nabiyya. Sedhuwune kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku kala dawuh sinten kanjeng Nabi, ngene al-bai'u utayo kang atol wal mutau lan wong kang tuku. Kala nanti Muhammad pun. Sama di bawah suruh mana di bawah jangan diberi makanan permen apa apa suruh ke bawah ke bawahnya. Al-ba'i'u utawi wong kang adol wal muta'u lan wong sing tuku iku bil khiyari tetap kelawan khiyar hatta yatafarraqa sehingga pisah sapa al-ba'i' wal muta'. Kala ila antakuna kejabu yang ta'ono aku akad iku sofkota hiyarin iku akad hiyar. Berarti milih ya wis anu ya nah, tak hiyar sampai telung dino ya. Nah ini benten walaupun bisa berarti tetap ada hak hiyar. Wala yahilulan ora halal lahu kadwi. Wala yahilulan ora halal lahu kadwi ba'ek utomu betak apa ayu farikahu apa yento misai sopo salah si jine baik lan muta engkang liyo khosyata ayas taqilahu krono di yento nubrih ngerusak sopo wong liyo tinggiki ahadu rumani salah si jine baik uto muta kola burun. Artinya ini kehalal itu bukan berarti kak berarti haram. Jadi enggak halal itu bukan berarti haram, enggak layak bagi seorang muslim itu kok berusaha menghindari ya, berpisah dengan apa temannya yang akad supaya wah enggak dimurung lah dan melayu ngoten niku kok nah itu enggak layak paham enggak. Jadi akad-akadan jual beli sampean kepengin enggak dimurung no, kan sampean langsung ngalih ke tempatnya kan ganti bae jadi kalau ada kesepakatan harga ya berarti boleh. Nah, supaya gak diurung mau sama langsung ngalih dari majelis itu kan jadi ini. Fe-nya kan artinya sudah menjadi wujub sehingga kalau penjual terus gak situ kan sama gak setuju gak masalah. tetap jadi jual beli. Kayak ngoten niku orang layak bagi kehormatan orang muslim. Jadi ngoten niku penjual dan pembeli itu berhak khiyar selama belum berpisah dari majelis akad. Ya. Kecuali itu memang akad yang sudah ditentukan khiyarnya 3 hari wis khiyarnya. Dan tidak boleh gak layak, gak pantas bagi kehormatan orang Islam untuk memisahi temannya, teman akadnya, khawatir temannya minta akadnya itu digagalkan. Nah ini gak layak, mana nih jauh layak itu. Rawahu miruwayinu ing hadis sawal khom satu umlimo ilam namajah kecuali ibnu majah. Warawahu lah miruwayinu ing hadis sawal darabutinyu wabna muslimata wabna liyahud. Wa fi riwayatin lan iku tetap ing dalam suci ni riwayat itu dawa hatta yatafarraqo sehingga pisah. Hatta yatafarraqo sehingga pisah sapa iku jenenge. Al-ba'i wal mubta' an makanihima saking panggonane ba'i lan mubta'. An makanihima saking panggonane ba'i lan mubta'. Kala'an makanihima saking panggunani ba'ik lan mukta. Wa'an ibni Umar radhiyallahu anhuma kala dawu sinten ibnu Umar. Sapa sing kalo? Saksi lurune riba. Wa qala lan dawu sinten Kanjeng Nabi hum utawi akila riba wa mukilahu wa kadibahu wa syahidaihi. Iku sawahun iku podo kabir, iku sokabwe awahu riwayat naing hadith sopa muslimun lima muslim walil Bukhari lan iku tetapkan tu Imam Bukhari nahu dari sebarang hadith min hadithi Abi Juhaifata saking hadithi Abu Juhaifah radiyallahu anhu. Salah titik baik itu termasuk dosa besar loh ya. Dilaknat itu nunjuk-nunjuk ini dosa besar. Wa Abdillah ibn Mas'udin radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat dawusinan kanjeng Nabi ar-riba utawi riba iku talatatun telu wa sab'una lan 70. Baban abane pintune. Salah dari riba itu ada mempunyai 37 pintu. Aisyaruha uteluweh ringan-ringane salah satu sepuna bapan. Kala ikum itu ayang kiha ikum umpamani yento menyetubui sopar juru maulanam umahu ing ibu erodul weh ya, menyetubui ibunya sen iri wara kompoti banget tuh soalnya kayaknya tau. Jadi paling ringan-ringan ini riba itu dusone padha karo menyetubu ibu dhewe. Allah karep. Dusok kaopati banget iki. Ngoten. Dadi apa zina iku dusa apa meneh zina karo tanggane, ha. Karo tangga dulur bisa. Apa meneh karo napa? Ibu malah tambah gedhi. Wala, ngeten iki wis ana. Zina karo ibu dhewe apa? Ya Allah ya Rabbim. Ibu kok gelem ya. Anaknya ya kok iya wae. Oh no, saya SMP. Inna arba riba. Dan sedunia luwe gede-gede ini riba. Kala lan sedunia luwe gede-gede ini riba iku irdur rajuli iku kehormatan wong lanang al muslimi kang Islam. Rawahu Ibnu Majah Mukhtasharan hadits ringkas wal Hakim lan Imam Hakim bitamamihi kelawan sempurna ni hadis wa sahahahu lan yohena sapa Hakim ing hadis. Dadi paling gede-gede riba itu adalah ngrasani wong Islam. Dadi ngrasani itu luwih itu sone. Kala daripada lopori riba menawi kala si paling gede ni riba niku ngerasani wong Islam. Makanya ono hadis nek boten kliru. Jadi ngerasani itu lebih besar, lebih gede dosane daripada 70 kali berzina. Oh. Sampai banyak umur olah artinya mubah lagoh nung juga tenang kalau riba, kalau rasan itu merupakan hal yang sangat gak pantas sekali. Wa Nabi Sa'idin al-Khudri radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wala tawusin dan kancing Nabi tawunilah tabi'u ojo atur sopo siro kabeh adzahaba ing emas bidzahabi kelawan emas illa mithlin kecoba kelawan sepadan bimithlin kelawan sepadan artinya timbangannya podo. Kalau membeli emas dengan menukar emas ya harus timbangannya podo sakram ya sakram. Wala tushifu kala lan ojo nambahi sapa sira batoha ing sebagiane utamane ngurangi padha wae batoha ing sebagiane emas ala batin ing atase sebagian kang liya kak emasmu 10 gram tak beli dengan emasku 9 gram ya ya sepakat ka oleh mergane timbangannya harus sama mitlan si mitlin. Iku nek emas karo emas, nek perak karo emas ya beda timbangane gak kudu padha. Wala tabi'u lan ojo atur sapa sira kabeh Al-wariqo ing perak bil-wariqo yi kelawan perak illa mithlan kecoba kelawan sepadan bi mithlin kelawan sepadan. Jadi harus podo nek perak karo perak. Wala tusyifu lan ojo nambahi sopo siro batoha ing sebagian ni perak menampak bin ing atas sebagian kang liyo. Wala tabi'u lan ojo abdul sopo siro kabeh minha saking emas lan perak. Oh iban ing perkoro kang ora ono inajizin kelawan perkoro kang hadir. Wala mutafakun aleh. Ini jual beli emas, perak dengan perak ini harus secara kontan diterima di majelis akad. Nah ini ya. Jadi kalau jual belinya emas dengan emas, perak dengan perak, ada tiga syarat. Pertama, semuanya diterima di majelis akad. Timbangannya harus sama, tidak boleh diutang. Nah, paham? Tapi kalau emas dijual dengan perak, syaratnya cuma dua. Diterima di majelis akad, tidak di enggak harus podo timbangane. Kala Abu Shamit radhiyallahu anhu qala tabu sinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzhabu tawi dzahab utawi atul dzahab mas dzahab di kelawan mas wal fitatu lan atul perak fitatu di kelawan perak wal buru lan atul gandum bil buru di kelawan gandum wasairu lan atul jawud bisyairi kelawan jawud watamru lan utawi atul kurmo ditamri kelawan kurmo wal milhu bin milhi kala adzhabu bidzahab kala ngitu adzhabu kala emas iku bidahabi kelawan emas mulu wal fiddatu iku bil fiddah wal burru iku bil burri wasyairu iku bisyair mulu mislan kelawan sepadan dimislin kelawan sepadan. Jadi kudu timbangane padha sawaan kelawan padha bisa wae kelawan padha ya dan kelawan ditompo uta ya dan dadi hal kena ya dan hadiyatin halit tampan binampan terima di majelis akad materi ya terjadi hal ditampan dinampan baik tak talafat mongko nalikani beto opo hadil asnafu ikilah biro biro golongan fabi mongko adoro sopo siro kabe eva shitum halikoyo opo karok sopo siro kabe ida kana ing dalam nalikani ono opo jual beli itu ya dan biadin iku tampan dinampan artinya diterima di majelis akad. Tapi kalau beda, misalnya emas ditampo karo perak, perak karo emas, ya, gandum dikaro beras, iki syaratnya cuma satu, yaitu diterima di majelis akad tidak boleh utang, ya. Tapi kalau beda, emas ditampo karo beras, wis kalau syarat jelas wis. Niku Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Ola dawusin nabu rero kola dawusin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adhabul tawi emas iku bidhabi kelawan emas wasnan apani timbangani biwasnin kelawan kelawan timbangani biwasnin kelawan timbangani mislan kelawan sepadan haliyo kano bimislin kelawan sepadan berfito tu te fito iku bilfito di kelawan fito wasnan apa nih timbangane ngoten nggih wasnan apa nih timbangane tadi yang awal ya ngono wasnan apa nih timbangane bi wasnin kelawan timbangane mislan hari sepadan bi mislin kelawan sepadan famat poko te sabane wong zada iku lamun nambahi sopoman wista zada utawa jalu tambah sopoman bahwa mongko te nambahi iku riba Qala wa an Abi Sa'idin al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku istamalan dadi ana amil sapa Rasulullah iku istamalan dadi ana amil sinten Rasulullah rajulan ing wong lanang ala Khaibar ing atase Khaibar tane Khaibar. Ini kan kalau Kanjeng Nabi kan disewakno itu kan harapan pokok sekian persen awalmu sekian persen keno apa negara Islam. Fajahu moko teko sapa rajulan ing Kanjeng Nabi teko bitamrin kelawan kurma jani bin kang bagus. Lalu dia datang pada Kanjeng Nabi membawa kurma yang apa itu baik sekali. Faqala moko dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akullu tamri Khaibar wahadaka akullu tamri Khaibar ana ta utawi sekabiyane kurmane Khaibar ana ta utawi sekabiyane kurmane Khaibar iku hakata iku kaya ngene kurmane Khaibar kabeh seperti ini lah api-api kabeh niki. Faqala mongko ngucap sapa rajulan lamboten Kanjeng Nabi mboten Kanjeng Nabi mongkon Allah ya Rasulullah wahai Rasulullah mboten Kanjeng Nabi tidak semua kayak gini inna sedune kita iku lan khudu iki ngambil sapa kita asoha ing sakso min hadza sangi iki janik bisoha kelawan rongso rongso sing elek ngono wasoaini lan rongso sing api ditalah tapi kelawan rongso mok kan Kanjeng Nabi tidak semua kurma Khaibar bagus kayak gini enggak kan kita gini membeli satu sok kurma yang baik ini dengan menggunakan dua sok kurma yang jelek gitu Kanjeng Nabi. Oh gak boleh menurut Kanjeng Nabi kalau mereka ini timbangan ya harus sama walaupun api suka elek itu timbangan itu bodoh. Bagaimana mengkodam sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lataf alo jong lakoni sopo siro jong gak oleh ngui kayak gitu gak boleh. Kalau kurma dibeli dengan kurma maka harus timbangannya sama 1 kilo ya dengan 1 kilo jangan 1 kilo dibeli dengan 2 kilo nah, walaupun beda jenis si api, si elek, itu enggak boleh ini. Piye carane ngene lho carane duit adoro sapa sira al jam'ain kurma kang elek jam'ane kurma campuran campuran macam-macam biasa elek nih campuran nih ya lho ala bidaro ini kelawan pira-pira dirham ngene lho carane jual kurma jelekmu dengan uang dirham lalu gunakan uang dirham itu tumektak nuli tubuh sapa sira taro ini kelawan piro-piro dirham jadi banding kurma jani kurma bagus ini lo cara nih kang ya kurma jelekmu itu engkau jual saja dengan dirham lalu uang dirham hasil penjualan kurma yang jelek gunakan untuk membeli kurma yang baik jangan langsung kurma jelekmu digunakan membeli kurma baik yang milik kamu dua sok yang baik satu sok kau oleh itu cahani binoleh ngin lu ngelah ini kalau wakala lantau sapa iku jenengi wakala firmizan ikhla dhalib kalau apa iku jenengi wakala lantau sinten Kanjeng Nabi firmizan ing dalam tambah timbangan ikhla dhalika ing sepadanya mengguno iku jeneng dalika ing sepadani mengguru-guru dawuh niki nang apa jenenge dawuh masalah kurma niki mutafakun alaihi wali muslimin lan ibadi muslim maka dari kalian iku kaya mengguno-mengguno apa iku jenenge kudu podo alim jalan utawi timbangan ini kalau tadi timbangan iku kudu podo ini yang kudu bodoh aja nek kan takaran yang kalau takaran sebetulnya takaran itu bodoh nanti malah ditambahin nanti malah itu kudu bodoh Wa an Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu ma qala tahu sini Jabir nahani kasina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'is subrati sangke kala saking Abdul tukuan minat tamri saking kurma kala allati kang la yu'lamu kang ora diwarui makiruha opo takarane alati bilkedi kelawan takaran al-musamma kang diahani menatam di sangking kurma rawahu riwayat nang hadis sapa muslim lima muslim no. Jadi kaji Nabi melarang menjual tumpuan kurma ya dijual dengan semisalnya dengan kurma pisang. Satu pokok kurma iki lah nek gak diweruhi takrane gak oleh berarti nek diweruhi takrane baru ngono maknane piro iki Kang pirang taker iki oh iki sak ekor ya wis Pak satu ku karo sak ekor pisan opo baru boleh dola samut wis kira iki samut iki dola dadi maknane takrane iki timbangan kudu diruwi timbangane pira iki samut oh iya samut ya tak perlu karo samut tumpuan iki ya nek tumpuan gak diruwi timbangan iki kan gak oleh dola wa an ma'mar bin Abdullah radhiyallahu anhu qol dawu sapa ma'mar ini setune ingsun iku kuntu ana sapa ingsun iku asma'u ro sapa ingsun kala Rasulullah dong ini at-ta'amu utai panganan iku bitu'ami kelawan panganan mislan halis sepadan dimislin kelawan sepadan jadi mas barang ribawi itu gak kudu gantung kecil-kecil gak yang penting makanan sehingga masuk barang ribawi memasukkan janganan barang ribawi buah-buahan jadi nek membeli apa misalnya semangka dibeli dengan semangka. Semangkamu tak beli. Tak ijoli semangkaku. Kalau ngoten iku ya timbangane kudu padha ngono. Dola, dadi enggak harus biji-bijian. Para semono makanan masuk barang dibawi. Wagana lan ono iku to amana ing dalem iku to amana panganan kita. Ya wae dina ing dalem dina iki iku sa'i opo asairu sa'i. Coba Allahu riwayat nang hadis apa muslim wa imam muslim sing ngarani saya itu gantung wa an fadola tabni ubaidin roti wa anhu kala dahu sopa fadola istara itu tuku sopa yang sun yauma khuaybaro ing dalam tinoni khuaybar kilabat kiladatan ing kalu bihinai asyaro kelawan rolas dinaron abani dinari fiha iku ing dalem kiladah zahabun utawi emas kala kala zahabun utawi iku jenenge emas bisnai asyarakat ya kala zahabun utawi iku jenenge emas wa kharazun lan munti kala fafasol tuha kala munti apa munti bahasanya berarti hamsli kala wa fafasol tuha fafasol tuha apa fasol tuha fafasol tuha mongko misah sapa ingsun ing iku jeneng kilada tak bisa-bisa dinare tak dewekno masih tak dewekno muntine tak dewekno fa wajadtu mongko nemu sapa ingsun fiha ing dalem kilada aktsaro perkara kang luwih akeh misnai asyarat ini bakrolas dinaron apa ni dinari tak bisa-bisa ternyata emasnya itu lebih dari 12 dinar, padahal tadi saya beli cuma 12 dinar. Wah, ternyata ini emas yang ada di dalamnya ketika saya pisah-pisah lebih dari 12. Wadah kartu. Kala moko nutus sapa ingsun. Kala dari kaing mengkuno-mengkuno iki kejadian di Nabi marang kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala faqala moko dawuh sing kanjeng Nabi la tubahu ora kena tidur apa iku kiladah hatta tu sholat sehingga dipisah apa iku kiladah rawah Muslim. Wah, gak kena iki, gak kena tidur sehingga dipisah. Artinya begini, menjual emas dengan emas, tapi yang emas itu ada campurannya, selain emas itu nggak boleh, ya, kecuali telah dibisti dewek-dewek no, paham ya? Ini kalung ini ada emasnya juga ada muntene, ya, ada muntenya. Lalu sampai beli dengan emas pisan, kalung emas sama beli dengan emas, emasmu emas asli. Sitae masih ono montene selain masih. Iku kaoleh dari Kanjeng Nabi sampai dipisah. Kala kecuali dipisah berarti tipis di dewek-dewekno. Berarti kalunge ku dikrononi sik. Ono masuk di dewekno, montene di dewekno. Baru boleh niku cara sebagian orang. Mana sing ngarani oleh? Oleh model jual beli kau yang mau niku, kalau memang emasnya itu lebih banyak apa namanya nilai jualnya. Kalau ansa muroh lansa kisa muroh bin junduk ada nabi ya sedunia ke NSA ini kau nak mau ya orang lain ya beli emas dengan emas itu ada ya. Nah, kalau menjual emas dengan emas itu emasnya harus murni, yang satunya itu jangan ada campuran dengan barang yang Kawan samurotan dijunduk jundab radhiyallahu anhu ada nabi ya sebelumnya kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam itulah iku negasi dan kanjeng nabi andai il hayawani sangke satul hayawan. Kalah dari munti, munti yang terbuat dari mutiara. Ya, sama lek kalung itu kan ono bunder-bunder itu ya. Nah, munti. Tapi terbuat dari mutiara. Jadi horosun itu mutiara. Di mana di mutiara? Jadi ono emas ya ono mutiara, mutiara. Munti berupa nopo mutiara. Horosun mutiara. Biasanya diletakkan di mahkota raja. Kala jadi khorosun maknanya apa? Mutiara. Ilhayawan andai ilhayawani saking atul hayawan ilhayawani kelawan hayawan nasihatan kelawan apa ikut jenengi tempuh gak kena. Hayawan dijual dengan hayawan tempuh gak kena. Kala kambingku tak dol karo kambingmu ya. Ya, kapan? Esuk wis koyo wis ta oleh. Kudu saiki kabeh ngono manane. Rawahu riwayat ing hadis awal khamsat wa limo. Wasakhara bulan yohen ing hadis apa Tirmidzi. Ibnul Jarud. Dan Imam Ibnul Jarud. Qala wa an Ibnu Umar. Lan saiki Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma qala dawuh sapa Ibnu Umar. Sami itu kurung sapa yang sun Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kala يا Ya guru dawu sidin Rasulullah dong ini ida tabayaktum ing dalam nalikani atur tinuku sopo siro kabeh bino inati kelawan bayul inah. Bayul inah, iya bayul inah itu, bayul inah itu membeli barang dengan harga tertentu, ya. Yang harga ini akan diberikan oleh pembeli kepada penjual setelah waktu yang ditentukan. Berarti uang itu tidak secara kontan, ya kan? Paham? Tak tuku sepeda, biro, satu sewu, yes. Tapi kok yo tak kena sampean satu sewu ini pada bulan depan tanggal 10 misalnya. Kala lalu dia wah anu yo lalu diurungno wis anu gak situ ae gak situ jual belinya wis cuma ya cuva ya biu hasil kaki sama anak kola wis gak situ wis setelah gak situ diurungno ditul meneh wis tak tulis kak satu sewu wis saya ketemu loh bayang nonton itu kalau lalu segera harga yang saya ketemu itu segera diambil dari beda apa itu jenis penjual yang pertama itu diharani bayul kalau wahotum lengalap sopo sirokabe adna balbakori yang biro-biro buntuti sapi waraditum lantai do sopo siro kabe bisa diikilawan tanturan fataroktum laninggal sopo siro kabe al jihad dari jihad salat tomo kebakal wasak no sinten Allah alaikum ingatasi siro kabe dulman yang kehinaan yo rito karo nandur angon kagelem jihad bayi bayul nah ya toh ninggal jihad piye ya Allah bahkan memberikan kehinaan layan siuhu kang ora bakal mencabut sinan Allah yang tulan hatta tarji'u sehingga kembali sopo siro kabeh ila diniku marang agama siro kabeh wala jadi kemuliaan wong Islam itu nang jihad nek kuwe nandur pari toa angon sapi wedhus gak gelem jihad Allah bakal ngekekno apa keinoan ngono kabeh tola roa kuwe nang kabeh sapa Abu Daud ini riwayat Nabi insang king riwayat Imam Nafi kala kala ini wati nafai anhu sangking ibu jenenge Ibnu Umar ofis nanti hilang iku tetap yang dalam sanad hadis maka ulun utawi pembahasan kala paham gak gambaran ini bayu lina ini contoh ini loh barang tak tuku ya kang yo kira satu sen ya wes satu sen aku tak bayar bulan depan dan sepuluh ya kan yo bulan depan dan sepuluh ya dah mari ngono barang ini terus dijual lagi ya kan lo kan gak situ cuma ya stari hamna mustari ya khomsina jadi dia menjual barangnya ya tatul ya barangku ya celaku gitu sepeda ku tatul wakmu ya kan satu sewu ya wis satu sewu ya satu sewu depan akan dibayar tanggal 10. Barang musafir ngedul nih, ya, barang itu kepada saya dengan harga yang lebih murah. Misalnya saya ketemu wes lah, tak tulis saya ketemu gurung dibayar, ya kata, gurung dibayar harus ditul nih. Saya ketemu, ya wes lah tak mau. Anu wes, duit, kau usah wes, mergane awakmu pasti diutang dengan, ya kan bang, diutang biro. Satu sewu, lah aku ngedulmu neneng aku, ah tak dulmu neneng sama sampean. Saya ketemu ayo wis. Oh iya iya iya wis, bunyi duwe, ya iya. Ya, berarti wanu lah, berarti sampean itu cuma punya tanggungan aku sekarang gitu. Saya ketemu, ya kan no, ikut jenengi peul. Kalau berarti pembeli itu cuma memperoleh dari penjual sebanyak berapa? 50 ribu. Iya kan teman teman tapi kok nek masa wis teko dhek dikokon bayar 100. Lah kan ngoten iku modele ngono dadi kan riba iku padha karo riba. Nah itu riba kan ngene gambarannya kan iki beda butuh sama saya yo. Tapi tak bayar kok ya. Tak bayar bulan depan tanggal 10 ya, Mas. Gurung sampai masa itu sampai jual lagi sepeda kepada saya dengan harga 50.000. Tak tadi sepeda yang sama nih, Mas. Sakit wes, ya sakit tahu. Tak kayak langsung sakit tahu. Nanti kalau waktu pembayaran tanggal bulan depan tanggal 10 sudah hadir, ya, maka sampean wajib bayar saya berapa? 100.000. Kan podo karo riba ini berarti podo karo ijol. Ijolan apa jenenge? Nah, kono anu iki ayo riba kok ngene iki jenenge. Soalnya nambah-nambah barang lha jenenge nambah-nambah rego ngene iki krono diutang ngono. Kala kala wa Nabi Umar radhiyallahu anhu wa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah hadid daru darullah.